Pugakalai ratai apostel tipu lima. Ai sara siri manua si puoni si Ananias. Ai sakia ke monenia ruada si nanalemnia si Sapira. Tapoi bagai bulangat sakit mone ara pakelele keret bagada si nanalemnia. Bagai iambit kaunangan nia katai apostel. Tapoi kuanangan si Petrus. Ananias, angoi ai sunake patuan nusanitu. Bailiu nu pataju ketsat si punenan, samba nu pakele bagai sakit mone, enan tape anu sakiake, ta eke usi bakat nia, samba lepa aitu sakiake, ta eke ulewet si bakat sakinia, apa lulu aite wake patuan nu masigalai nene, ta siri manua anu bokoi, taika manua le. Kele ayarep tiboyet nene si Ananias, belet nia, tata engania. Malotok rangan si makope sangamberi siri manua si pasia are pagalayan nenek. Oi araoi tai lainge, tabut rangan nia, bayrat rangan nia rarate ake nia. Pasat telunga jam, oi sinanalip nia, tapi iagai si babara. Kuanangan kamata nia si Petrus. Kuapei kamataku, kise leu sakinia mone anu sakiake kam nia? Aleginangan nia. Oh, kise te. Kuanangan si Petrus. Apa te ai pakere bagamui masih sibuk ketsat Tuhan. Ayan te baik sia muririo ka bebet matat baliu. Si pasirarate yake si manteunu. Bayrat rangan leu te keu kekeu. Belek nangan leu et ka bebet reret Petrus tata engania. Kele aratu guru tai lainge. Ico rale atataan nia. Lepa bayrat rangan nia. Rati yake rangan nia ka bebet si manteunia. Malotok rangan si makope sangaliot pa amian, samba sangamberi si pasi arep pagalayan nek-nek. Maigi kiseyet, samba kering aragalay te apostel katalagat si berika baga. Sangamberida si matunimbaga, paruru si sarapa tuat kalai bokat Salomo. Sirimanua sebagai, taanay si maeme pagalu katubuda, tapoi bulat rasuru leksia sirimanua si migi. Meme iu urau igida si matunembaga kay Tuhan, tay manteu samba tay nanalep. Pat bayrat rangan si mabesi rakaw siya kay nungan, galang ake rangan siya kapreman samba kalape, bule iorak siya ay ligo Petrus getu sabaw niya. Iya lew et siri manua si migi si bara kariringan Yerusalem, oi siya kununung raabit si mabesi, samba pinasay lew ketsat si katay, malerangan sangamberida. Lepa pugegenangan Imam Sabeu, samba sangamberi sa alenia, yate sibara kaparurukada tay saduse, kalulut sisit bagada. Labak rangan tay apostel, kaurangan sia kabagat penjara. Tapoy soibo, buka nangan matad bali penjara malaikat Tuhan, bela kenangan sia kagerat kuanangan. Kenan kam puriok kam kauman tay kamanua, sige ake kam kasiri manua simigi sangamberi ciboyet puri manuayat nenek. Kele ararep nek-nek, mamance pele Asia ka umat ka manua, pungan toman rangan. Kabagat nek-nek, oi kasia Imam Sabeu, samba sa alenia, ruru ake rangan rapat Sabeu. Ia te, sangamberi te bajara ta Israel, samba rokoniake si ei masiala ta apostel ka penjara. Kele arasege si koniakenen, ta arasese sia kabagat penjara. Toli rangan lewet, rasege ake nia kamatada kuwa rangan. Aile kaku kuksingan si pulelelek penjara aku aili kainia, samba si pasi jajago aisia mu jajago kamatat baliu. Tapoi kele aku buka kainia, taanai aku sesekai kabagania. Kele arareb tiboy nene utera si jaga umante kamanua, samba ta Imam Sabeu, paingonangan sia kipapa galania aibara nene. Lepa oisara siri manua masisege ake kamatada. Arep kam, siri manua si kaumui ka penjara, aisia ka uman tay ka manua, masih pangangan toman siri manua si migi. Lepa, eyutera si jago uman tay ka manua sambada sa alinia, alak rangan siya, tapoy tak pinagigi akenen, maloto po siya ka siri manua si migi, balew rabayjuk siya buku. Ambit rangan tay apostel, riu ake rangan siya kamatat rapat Sabeu. Lepa, rerek nangan siya Imam Sabeu kuanangan. Aku kerangan kai kam si makope, buyan nupungan toman kam kaoni nek-nek. Tapoy atu saluan Yerusalem ngan toman mui, nubebesia kele kam ipusala kakai logau siri manua ne. Kuana le si Petrus sama te apostel sebagai masia legi. Tak memuai tak turedet taika manua bele pei siri manua. Taika manuanda taike buka tale airi manua ke Yesus sipata akenen mui kaloina silik tenga samba numate ake kam nia. Nia le airi o ake taika manua isit kaika toet nia baile usipa neinei samba sipa arau bule ibara kata Israel katubaugat patuat samba katua pekat jo. Kaite si pasi mumuneng si babara nekne samba le kecat si punenan si pangurat akenen taika manua kasangamberi si redet tiboyet nia. Kele ara arep tiboyet nekne si pura rapat tena le ngongoi bagada isi ake rangan ramateyake taya postel. Lepak puryo nangan kapurapanan sara tai parise si puoni Gamaliel siagai surukat le nia suruket da siri manua simigi kuanangan rabela ke boiki tai apostel kuanangan kamatada si pura rapat kam tai Israel pagabakam kaunen mui katubudda siri manua nene ai poi si buru amuriot si teudas si kau tubunia sabe utiboi tubu aipa epat ngotu siri manua sipa situtut nia tapo ya ramatea kele nia, samba sipa situtut nia sabu sia sangam berida tata. Pasat nene oi minca si Yudas tai Galilea, kagogoi pasi suranan siri manua. Maigi siri manua ai pajo ratut nia. Nia nene leu ramatea ke, samba sipa situtut nia sabu. Kine neget kukua kamatamui. Baga galai kam apapa katubuda siri manua nene, oba akele kam sia. Aipoi ke kasiri manua bai ibarangan toman, samba galajet nekne, ta iso soppi ima katai. Tapoi ke katai kamanua ibara, ta momoi nupa katai kam siri manua nekne, bui ibaliu kam sisagangi tai kamanua. Redet rangan tiboyet nia, sogai rangan tai apostel, bobok rangan sia, kira rangan sia rapungan toman kaonin Yesus, lepa bela ke rangan sia. Kadiwa kerangan purapanan kaangkat baga, mateu lepoi raorik paloloyat kalulut onin Yesus. Samba takra ariake sinen gogoi, masih gelayake ka umante kamanua, samba kasenen lalep siri manua, samba masih paarep katua reman simayeru pangalayat Yesus, niale Mesias.